cinta. Jangan engkau salah duga, itu hanya karena aku belum dewasa. Bukan aku tidak mau, bukan menghindar darimu. Aku hanya mendengar nasihat ibuku. Sakit hati.